lain itu biasa, menolak yang berbeda apalagi. Tapi bagaimana kalau kita belajar untuk berlomba? Bukan saling menolak tapi saling menerima. Maka diperlukan syarat-syarat yang luar biasa. Jangan lupa, Anda butuh cinta. Tapi tak hanya cinta kekanak-kanakan. Yang hanya mau dicintai tapi tidak pernah berani belajar mencintai. Maka Anda perlu kedewasaan. Tapi tak hanya orang dewasa yang kemudian cintanya menjadi buntu, marah karena ditolak. Tapi orang yang juga perlu ketekunan, kesungguhan dalam mencintai. Mencintai bisa membuat Anda luka, tak serta-merta Anda menerima piala. Namun, ketika Anda tekun melakukannya dalam kesungguhan yang penuh, satu waktu cinta akan berbunga, bunga-bunga yang sangat indah. Mari kita berlomba, bukan untuk saling menolak, karena itu bukan warna manusia. Mari kita berlomba untuk saling menerima, karena bersama adalah karya yang luar biasa. Banyak hal bisa kita ciptakan dalam kebersamaan, tapi 1001 kebahagiaan akan sirna karena saling menolak satu dengan yang lainnya. Ayo berlomba untuk belajar saling menerima. Bersama saya, Bigman Sirait.